حتى أحلى ما هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk melanjutkan sesi materi pokok-pokok keimanan. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini kita sudah masuk pada simpul iman yang ketiga. Salawat serta salam mari kita curahkan juga kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Izin informasi, sampai dengan subuh kali ini server masih dalam perbaikan. Untuk itu kami mengajak kepada teman-teman sekalian yang sudah tergabung di Mira Institute sebagai mahasantri bisa join di grup resmi Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram agar teman-teman bisa selalu update terkait dengan kegiatan di Mira Institute. Silahkan dicari Facebook dan Telegramnya seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Baik, kami ingin menyapa teman-teman sekalian secara spesifik yang sudah tergabung di Zoom untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri, untuk provinsinya bisa disesuaikan dengan nama, spasi, LN, garis miring, negaranya, dan juga nama ID teman-teman sekalian. Baik, sebelum materi dimulai, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak materi yang akan disampaikan, gunakan pakaian yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Catat setiap materi yang disampaikan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam menjaga adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan sehingga Allah mudahkan kita untuk memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang ingin kembali memurojaah atau mereview kembali video-video yang sebelumnya, alhamdulillah sudah bisa disimak di YouTube resminya Mira Institute. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube channel Mira. Tinggal cari Mira Institute, cari logonya sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Baik, jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya dan tekan tombol loncengnya agar setiap video terbaru yang sudah di-update bisa masuk pemberitahuannya ke perangkat teman-teman sekalian. Insya Allah, saat lagi materi akan segera dimulai. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita saat kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Saya baca dapat pahala, tapi kalau saya enggak paham bagaimana menjadikan petunjuk dalam kehidupan? Ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa la raiba bukan la syakka fihi? Ya kan? Nah, kenapa di sini ada amanu, ada yu'minun, ada mu'minun? Ya, surga itu bagaimana? Penjelasannya seperti apa? Nah, untuk mengacu kepada yang ini, mengetahui penjelasannya, seperti apa gambarannya, kan? Seperti apa detailnya, diperintahkan sholat, bagaimana sholatnya yang benar, seperti apa gambarannya, prakteknya, dan sebagainya. Kita akan masuki simpul yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Ya kan? Nah, nanti Rasul yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana menetapkan satu kerasulan. Nah, penjelasan Rasul itu disebut dengan apa? Bagaimana kita bisa mengaksesnya? Seperti apa gambarannya? Bagaimana menyulam akses itu menjadi kurikulum kehidupan? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lanjutan insyaallah. Kalau lebih demikian ya, tak terasa kita berakhir teman-teman sekalian. Dan insyaallah besok pengayaan dulu ya, hari Kamis pengayaan. Untuk menyempurnakan, saya akan minta tim untuk memutar ulang. Ya, mungkin selama 24 jam tuh materi-materi, nanti teman-teman bisa akses ya di situ, baik di official nanti ataupun nanti yang di Mira. Jadi nanti ada 24 jam. Ya, kita akan bedakan. Kalau di Mira nanti video misalnya dari 1 sampai 12 kan dikali 2 jam kan kita rata-rata 2 jam. 12 video kali 2 jam kan 24 jam. Ya. Nanti 3 video ke 13 sampai 24 bisa di official. Nanti putar ini 24 jam yang mau dari awal lihat di Mira, yang meneruskan nanti di official. Nanti selanjutnya semua akan dihimpun di Mira. Ya. Yang teman-teman belum bergabung di Mira silahkan diperkenankan masih dibuka sampai akhir bulan ini supaya nanti angkatan pertama bisa di close, bisa dipetakan. Setelah itu baru kemudian di follow up untuk bimbingan-bimbingan pendampingannya. Ya, itu dilihat nanti Ustadz Fadil akan memberikan gambaran petunjuk-petunjuknya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah bergabung, aktifkan akunnya. Akunnya diaktifkan supaya bisa mendapatkan informasi-informasi yang terkait berkelindan di sana, juga mengakses web. Ya, mungkin ada beberapa bagian yang didapati. Ya, alhamdulillah. Dan saya kira itu informasi lanjutan bahwa alhamdulillah, hal-hal yang terkait dengan ujian kehidupan, kita mencoba untuk mengatasinya, juga saling mendoakan. Ya. Saling mendoakan, hari-hari ini kita dapati penyesuaian-penyesuaian cuaca terhadap perilaku kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan musibah, yaitu kita sesuaikan evaluasi diri dan sekaligus saling mendoakan, saling mensupport. Ya, yang terjadi kemarin di Lumajang, di Semeru, kita juga mendoakan saudara-saudari kita di sana dan kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, saya cek di lapangan ya sejak awal itu musibah ya terjadi, kami sudah kirim tim wakir dan kita tidak membuka donasi ya. Sama sekali nggak buka donasi ya, jadi jangan apa namanya transfer apapun, atau kita juga nggak nyentumkan nomor rekening nih kalau ada dinisbatkan ke kita, itu nggak pernah sama sekali. Jadi itu murni tim dari Wahkir ya, teman-teman yang apa berinfak di buku, di apa itu, alhamdulillah hasilnya kita bisa salurkan juga di antaranya untuk saudara-saudari kita. Jadi tim kita ke sana, dan kemarin kita juga update di IG, itu bukan ingin menampilkan kita ada di sana atau apa, bukan, tapi lebih kepada kita memetakan di lingkungan sekitaran apa yang belum terjangkau, karena laporan itu overload, bantuan itu banyak sekali ya di wilayah-wilayah yang apa namanya terdampak itu, yang bisa diakses kalau kita sebutnya misalnya perkotaannya atau apa, itu sudah banyak sekali berlimpah dari tim kami yang menyampaikan di sana. Maka tim kita bergerak kepada bagian ujungnya yang sekiranya belum terjangkau, di situ kita buka pos dengan masyarakat ya, koordinasi ada 200 kakak kurang lebih, masyarakat memutuskan buka pos untuk diketahui supaya nanti bisa tersalurkan secara lebih merata, dapat perhatian secara meluas. Kami di situ saja, dan pemetaannya setelah itu apa gitu ke depan. Kita bantu ya konseling, ada yang kemarin tak kirim juga dari kendaraan, dari motor yang kira-kira bisa menjangkau karena harus pakai motor trail itu. Ya, jadi ada nenek yang diangkut, ada yang dirayu untuk dievakuasi. Alhamdulillah kita bersinergi, dan yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jadi tidak ada maksud lain kecuali kebaikan-kebaikan, dan saya mengajak semua untuk berkehidupan berbangsa bernegara yang harmoni, saling menolong, saling mendoakan dan bersinergi mengatasi ujian-ujian kehidupan. Demikian yang diamanahi juga dengan jabatan, dengan harta benda, dengan macam-macam. Ayo sudah saatnya kita gunakan semua itu pada hal yang positif. Pada yang positif ya, jangan tiap hari kita dapatkan berita-berita yang tidak menyenangkan, yang gaduh, yang kriminal, yang macam-macam. Kenapa sih nggak ada satu episode semuanya menyampaikan yang baik-baik? Saya juga mengajak pada berita-berita ya, di media sosial, di TV-TV dan sebagainya. Sehari aja coba tampilkan yang baik-baik itu. Ya supaya menjadi energi positif untuk semua. Semua semangat dan berkehidupan, berkebangsaan yang baik dan rapi. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah, ini yang kita lakukan sampai wafat. Semoga Allah ridha dan ditetapkan sebagai bagian dari kebaikan. Dan mohon doa agar Allah berkenan mengikhlaskan apa yang kita semua jalani. Dan satu saja harapan yang sering saya sampaikan, tolong doakan dalam sujud Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ataupun juga terkait dengan keluarga. Demikian, Saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau yang salah, mohon disampaikan agar saya perbaiki dan semoga Allah muliakan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan pada beliau beserta keluarga dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Tidak juga lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di subuh kali ini. Supaya kita bisa dimudahkan untuk memahami apa yang sudah disampaikan dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, seperti yang sudah disampaikan, kesempatan bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi mahasantri di Mira Institute masih terbuka. Untuk itu, teman-teman bisa mendaftar di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Jadi nanti jika server sudah kembali normal, teman-teman bisa masuk ke website tersebut. Lalu nanti teman-teman bisa menemukan tombol daftar di halaman utamanya. Silahkan diklik, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silahkan dicari Waha Corner. Setelah masuk di Waha Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Setelah mendaftar, maka tim admin akan mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian melalui email teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang khususnya sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajarnya untuk bisa bergabung di grup resmi Mira Institute yang ada di Facebook dan Telegram. Silahkan dicari sesuai dengan Facebook dan Telegram yang ada di layar teman-teman sekalian. Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa menghubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel Mira, khususnya bagi teman-teman yang ingin kembali memurojaah video-video yang sudah pernah disampaikan, silahkan cari YouTube channel Mira Institute. Logonya seperti yang ada di layar teman-teman di bagian kiri atas. Untuk informasi umum seputar kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap pemberitahuan bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.